Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال أيضا فبما رحمة من الله لنت لهم walau kunta fazzan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Bapak ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Bersyukur kita kepada Allah, sampai hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini. Setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, mari kita coba merenung sebentar untuk taqarrub kepada Allah. Semoga kebersamaan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada penyelamat seluruh umat dari dunia sampai akhirat, pembawa rahmat bagi yang taat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumpuan umat. Beliaulah yang telah membawa kita semua dari zaman yang biadab ke zaman yang beradab ini. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang senantiasa turut dan taat terhadap sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kita masih dalam suasana Rabiul Awal, di mana pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tentu kita sebagai kaum muslimin harus berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani beliau. Karena Rasulullah adalah uswah, Rasulullah mempunyai budi pekerti yang agung, Rasulullah adalah teladan dan idola kita semua. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memuji beliau di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang luhur. Bahkan kita dengar dan kita tahu Michael Hart, seorang sejarawan dunia, penulis 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh di dunia, menempatkan Rasulullah sebagai ranking pertama. Rasulullah mampu mengungguli Confucius, Rasulullah mampu mengungguli Isaac Newton, Hitler dan lain sebagainya. Padahal kita tahu Michael Hart adalah seorang Nasrani, tapi menempatkan Rasulullah sebagai ranking pertama. Apa alasannya? Karena Rasulullah bukan hanya sekedar pemimpin umat, tapi Rasulullah sekaligus pemimpin dunia. Keberhasilan Rasulullah di dalam memimpin umat dalam jangka waktu yang relatif singkat, 23 tahun, tapi mampu merubah situasi. Sehingga masyarakat jahiliyah dari sisi akidah, ibadah, muamalah akhirnya mampu dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah adalah uswah bagi kita. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswah, suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi siapa saja yang mengharap ridho Allah dan hari kiamat, dan tentunya dia banyak menyebut nama Allah. Bapak dan Ibu sekalian, uswah menurut Profesor Dr. Abbas Al-Alqad di dalam kitabnya Al-Bukhariyah, uswah itu mencakup segala hal. Makanya Rasulullah adalah suri teladan kita dari sisi ucapan, perbuatan, sikap. Bahkan ketika beliau memimpin keluarga, ketika memimpin umat, ketika memimpin negara, itu semua menjadi suri teladan bagi kita. Dan pada kesempatan ini mari kita ungkap keberhasilan Rasul di dalam memimpin itu semua. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat ketika Rasulullah ketika memimpin keluarga. Banyak di antara kita ini, bahkan tokoh-tokoh besar, dia berhasil dan sukses dalam karirnya, tapi gagal di dalam memimpin rumah tangga dan keluarganya. Kita dengar banyak, padahal ayahnya sangat berpengaruh, luar biasa. Tapi ternyata putranya tidak mempunyai akhlak yang baik. Tidak demikian dengan Rasulullah. Rasulullah sukses di dunia luar, tapi Rasul sukses juga di dalam memimpin keluarga. Subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya begitu lembut dan sopannya. Sekalipun Khadijah usianya di atas beliau, lebih kaya, tapi Rasul memperlakukan dengan baik. Begitu juga Aisyah, sekalipun usianya di bawah, ketika Rasul menikahi Aisyah ketika umur 7 tahun, tidur bersama ketika 9 tahun, tapi Rasul memperlakukan sebagai istri yang betul-betul dengan sopan dan lembut. Pernah Bapak dan Ibu sekalian, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dakwah karena kemalaman, melihat Aisyah tertidur lelap. Maka Rasulullah tidak berani membangunkan Aisyah. Rasul tidur di depan rumah. Begitu juga ketika melihat Aisyah sedang berzikir, Rasulullah ketika akan minum mengambil air sendiri. Subhanallah. Tapi Aisyah dengan cepat mengambil air itu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengambil air sendiri? Ya Humairah, bukankah engkau sedang berzikir? Betul ya Rasul, tapi melayani suami ini adalah kewajiban. Rasulullah sangat cinta kepada istrinya. Bahkan bapak-bapak, Rasulullah tidak pernah memanggil istrinya dengan nama, tapi senantiasa memanggil dengan nama kesayangan. Bapak dan Ibu, Rasulullah tidak pernah memanggil istrinya dengan nama Ijah, Isah, tidak pernah. Apalagi manehna, tidak pernah. Ya, tapi Rasul senantiasa memanggil istrinya dengan nama kesayangan. Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Kebetulan pipi Aisyah itu merah kekuning-kuningan. Tapi kade, bapak ulah nurutan kanjeng Nabi. Bilih kalau rasan istri bapak rada hidung, dar nurutan kanjeng Nabi. Ya Maghrib, atau Ya Hajar Aswad. Ya. Bapak dan Ibu, itulah Rasulullah begitu lembut. Di dalam kitab Ayat Berjanji kita tahu dari sisi sastra disebutkan bahwa Rasul itu kalau bajunya sobek menyulam sendiri, sandalnya kotor menyuci sendiri. Kalau misalnya Rasulullah ke pasar biasa membawa belanjaan dengan sendirinya, Rasul tidak pernah malu. Bu, Rasul itu tidak pernah maki-maki, tutah titah, curak carek, yang jelas lembut. Ibu-ibu yang di belakang, apakah ibu pingin punya suami selembut Rasulullah? Bu, pingin? Ibu na atuh sing siga Siti Aisyah. Bagaimana Siti Aisyah tiada itu ketika melihat Rasulullah tidur di luar, besoknya Siti Aisyah tidak berani tidur duluan sebelum suaminya datang. Subhanallah. Di kita ini banyak ibu-ibu, Pak. Udah tidur duluan, kadang-kadang belum tidur juga ketika suami masuk kamar pura-pura tidur. Ketika Rasulullah ambil air sendiri diambilnya oleh Aisyah, bu, makanya mulai nanti pulang ke rumah ibu kalau melihat suaminya sedang sasapu, cepat-cepat ambil sama ibu, papa, jangan dilakukan, ini mah bagian mama, papa mah istirahat. Kalau lihat suaminya mencuci, ambil, pap, jangan mencuci, ini mah bagian mama. Harusnya begitu. Tapi ibu-ibu kita sekarang ini kalau lihat suaminya sedang sasapu, bukannya direbut sapunya, tapi kita tuh pada kaset. Ketika melihat suami sedang mencuci, bukan diambil cuciannya, tapi malah menyulut kaki tupa membong perai. Mata kehayang bantuan. Ibu, ibu masih seperti Khadijah yang senantiasa menyelumuti suaminya. Subhanallah. Rasul karena sangat cinta, maka Khadijah pun sangat mencintainya. Kalau setelah menerima wahyu, Rasul gemetar kedinginan, diselimutinya oleh Aisyah, oleh Khadijah. Subhanallah. Ibu-ibu pun di belakang, walaupun jumlahnya mungkin relatif sedikit, tapi yang jelas bangunkan suaminya, bu, dengan indah. Khadijah senantiasa membangunkan Rasul dengan lembut, ditiup. Akang, akang, akang haji, tahajud kan? Subhanallah, nikmat bagi kita dibangunkan oleh istri diajak tahajud. Ini mah kadang-kadang bangunin suami, katanya bangunin suami, tapi manehna ngagoler kene. Ditoker geus sampean. Yeuh, yeuh, yeuh, subuh-subuh. Sakaliannya pangnaheurkeun cai abdi. Astagfirullah. Kalau sarapan Khadijah senantiasa menemui Rasul makan, subhanallah. Ibu-ibu pun masih demikian. Bu, kalau sarapan sama suami temenin, siapin tisu dan sapu tangan spesial. Kalau suaminya ketika sarapan keluar keringat, ibu sudah siap tisu. Maaf, pap, ada keringat. Kalau ada nasi nempel di nagado, ibu sudah siap, pak. Maaf, ada nasi nempel di nagado. Asok itu tara, bu. Ibu, asok itu tara. Ayah tanu ngawaler osok, mugia Allah ngapunten karena bohongna. Ini mah lihat suami ketika sarapan keluar keringat, malah digenggerukin. Dahar dia menengesang. Ada nasi nempel di nagado digemurukin. Dek dibekal kajapati. Inilah. Rasul sangat cinta. Sampai-sampai kepada putrinya Fatimah. Subhanallah, bapak. Rasul tidak pernah mencubit sekalipun. Berapa kali bapak mencubit putra-putri bapak? Ibu-ibu berapa kali mencubit putri-putrinya, bu? Bahkan ibu-ibu sering. Kalau lisan menyebut istighfar, astagfirullahaladzim, semestinya nyebut istighfar itu sambil ingat dosa-dosa yang lalu. Tapi ini mah istighfar, tapi hatinya sedang kesel. Kan orang mah istighfar dalam menyuit budak, astagfirullahaladzim. Tidak sesuai. Tapi Rasul sangat tegas kepada putrinya. Seandainya Fatimah putriku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Rasul tidak pernah menganiaya, tapi Rasul sangat tegas. Pernah Rasulullah memangku saat anak atau bayi, ketika itu ngompol di gamis Rasul, tiba-tiba oleh pengasuhnya diambil dengan kasarnya. Lalu Rasul menegur pengasuh itu. Baju ini kotor, baju ini kena air kencing, bisa dicuci, besok bisa bersih kembali. Tapi kalau hati anak ini sudah tergores, sulit untuk disembuhkan. Subhanallah. Rasul sebagai seorang ahli ilmu jiwa anak mengerti perasaan anak. Kenapa ini mesti diungkap, bapak dan ibu sekalian? Kita lihat fenomena sekarang ini, baru-baru ini di Sukabumi, seorang ayah yang sedang nonton sinetron, anaknya minta jajan gak dikasih, tiba-tiba lalu disiram dengan air mendidih. Baru-baru ini seorang anak 6 tahun karena mungkin tidur di rumah neneknya, lalu ngompol dia itu di kasur pamannya. Lalu oleh pamannya dipukul, neneknya pun ikut memukul. Lalu dia diikat di tangga, akhirnya meninggal. Mantak bapak ibu, boga budak ulah di-PHP-kan ini. Di Ciamis, 5 hari kemarin, seorang ibu muda karena anaknya merengik-rengik, mau buang air besar, lalu dipukulnya, meninggal juga. Hati-hati. Kekerasan dengan fisik sering terjadi, termasuk dengan ucapan kita. Sayang di kita ini banyak orang, katanya sayang sama anak tapi salah menempatkannya. Ketika anak itu ditangkap oleh polisi, karena kita malu, tebus pak, tebus, biarin, sawah kita jual, emas kita jual, yang penting anak kita bisa keluar. Akhirnya anak-anak itu semakin sombong. Kalau dia ditangkap, biarinlah sama bokap, nanti ditebus lagi. Gitu bukan? Anak-anak kita bangun jam 6. Biarin pak, jangan dulu dibangunin, kasihan, malam habis begadang. Salah menempatkan. Waktunya pengajian, jangan biarin, saya terlalu capek, jangan dulu ngaji. Akhirnya anak semakin dimanjakan dari salah. Bapak dan ibu sekalian, itulah Rasulullah yang pertama, bagaimana kita meneladani beliau sebagai pemimpin keluarga. Hati-hati bapak dan ibu. Mudah-mudahan bapak sukses di karir bapak, sukses dengan gemilang, tapi kita juga sukses di dalam memimpin keluarga kita. Lalu yang selanjutnya, yang kedua kita lihat bagaimana Rasulullah itu ketika memimpin umat, beliau memang sangat mencintai dan dicintai, punya integritas, dipercaya. Beliau senantiasa mengayomi dan membimbing, karena beliau punya kepribadian yang hebat, sehingga beliau menjadi pemimpin yang abadi. Subhanallah, kita lihat bagaimana cinta Rasul kepada para sahabat. Pernah suatu saat Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan, tiba-tiba lapar, lalu kata sahabat yang satu, kita akan menyembelih kambing. Saya yang akan menyembelihnya ya Rasulullah, kata sahabat yang satu. Saya ya Rasulullah yang akan mengulitinya, kata yang satu lagi. Saya ya Rasulullah yang akan memasaknya. Lalu Rasul dengan senang hati, saya yang akan mencari kayu bakarnya. Subhanallah. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, tenaga kami masih kuat ya Rasul untuk itu. Engkau tidak usah mencari kayu bakar. Jangan kau perlakukan aku seistimewa itu. Allah tidak menyukai seseorang mengistimewakan orang berlebihan seperti itu. Biarlah aku mencari kayu bakarnya. Karena kita akan sama-sama kemakan. Subhanallah. Kalau di kita, sulit seperti itu. Pernah Rasulullah juga, ketika itu suku-suku ataupun kabilah-kabilah di Quraisy ingin memindahkan Hajar Aswad. Tiba-tiba setiap orang ingin memindahkan. Lalu dengan datangnya Rasulullah, akhirnya Rasul menggelar sorbannya. Lalu disimpan Hajar Aswad itu di tengah-tengah sorban. Lalu setiap kepala suku mengambil ataupun memegang ujung-ujung sorban itu. Sehingga semuanya merasakan memindahkan Hajar Aswad itu. Inilah keadilan Rasulullah. Sehingga bapak dan ibu sekalian, yang dibina oleh Rasulullah karena terus membimbing melahirkan kader-kader yang terbaik. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang tua yang bijaksana, orang tua yang diplomat. Sekalipun beliau sudah tua, tapi semakin tua semakin bijaksana. Kebanyakan di kita ini tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Bapak suka baca kan di koran Lampu Merah sekarang, kakek-kakek pacaran dengan kambing. Tapi mung disalahkeun ka aki-aki teh. Yeuh, aki-aki bobogohan jeung embe. Saana bobogohan jeung embe? Aki mah keur kiih, eta masalah embe we mundur. Kaki-kaki seperti itu. Sudah nenek-nenek semakin lincah. Astagfirullah. Sayyidina Abu Bakar, mohon maaf Bapak, saking jujurnya, saking sidiknya beliau, beliau itu sangat apik dan hati-hati. Beliau pernah membeli seekor unta, belum lunas bayar untanya. Beliau tidak berani menaiki unta itu. Dituntun we unta. Kata sahabat yang lain, ya Abu Bakrin, kenapa engkau tidak menaiki untamu? Malu aku kepada Allah, malu dengan unta ini, belum lunas bayarnya. Itulah Abu Bakar. Makanya kalau bapak sekarang pakai mobil belum lunas, jangan dulu dipakai. Dorong! Kalau bapak pakai Supra E, Karisma E, jangan dulu dipakai ke kantor, tuntun. Tidak seperti itu pak. Tapi Rasulullah itu subhanallah begitu lembut kepada Abu Bakar. Abu Bakar lebih bijaksana, melahirkan Sayyidina Umar, seorang imam yang jenderal, seorang jenderal yang imam tegas. Kalau sedang memimpin sholat, ada safnya tidak lurus, maka pedang yang akan meluruskannya. Ketika memimpin perang, paling berani di depan. Itulah kader terbaik Rasulullah. Termasuk Sayyidina Utsman bin Affan, seorang konglomerat, orang kaya, pengusaha, tapi sangat dermawan. Sekali menginfakkan hartanya 1000 ekor unta. Menghasilkan kader yang namanya Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas, berani. Menghasilkan Abu Hurairah yang senantiasa mengikuti Rasulullah sampai hafal 5400 sekian hadis. Anas bin Malik yang senantiasa membantu Rasulullah. Akhirnya Anas bin Malik pun banyak meriwayatkan hadis. Subhanallah. Bapak dan ibu sekalian, kalau memang kebetulan dan ditakdirkan bapak sekarang menjadi pimpinan, apakah itu pada level-level tertentu, maka tanamkan ini semuanya. Jadilah pemimpin yang dicintai dan mencintai, sehingga ketika akan melakukan sesuatu, dia dengan cinta melakukan itu dan dipercaya. Kenapa dia dipercaya? Karena dia melakukan sesuatu dengan integritasnya, dengan kepercayaan dirinya. Dia melakukan sesuatu dengan benar, selalu memulai dengan dirinya, ibda bin nafsi. Karena punya prinsip, ana awwalu wajibin ala ma amartukum bi, akulah yang akan memerintahkan ini sebelum memerintahkan kepada orang lain. Akulah yang akan melaksanakan kewajiban ini sebelum menyuruh orang lain. Kalau kita menanamkan ini kepada anak kita, nah, mari kita sholat yuna. Bapak sudah siap-siap berpakaian untuk sholat, anak akan percaya. Tapi kalau misalnya kita hanya nyuruh, nak sholat yuna, nak sholat-sholat, hari bapak, bapak makal kagok kerelajok. Ibu menyuruh, nak ngaji-ngaji, hari mama, mama nanti malam Jumat, anak tidak akan pernah percaya. Di kita ini banyak yang pandai menganjurkan, tapi tidak bisa menjadi contoh. Inilah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencintai dan dicintai, timbulkan kepercayaan. Lalu dengan membimbing terus, bukan hanya sekedar waktu putra-putrinya belum menikah sekalipun sudah menikah, Ali dan Fatimah itu terbiasa dibangunkan oleh Rasulullah. Ketika waktu tahajud tiba, ya Ali, ya Fatimah, Allah tusalliani, apakah engkau tidak sholat tahajud? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kalau memang Allah menghendaki aku bangun, aku akan bangun. Tapi kalau tidak, ya aku akan tidur saja. Rasul tidak marah, tidak menendang pintu kamar itu. Tapi Rasul menepuk pahanya sambil menyatakan, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Memang manusia itu kebanyakan membantah. Akhirnya Sayyidina Ali bangun langsung. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membimbing. Sehingga bapak dan ibu sekalian, tidak ada satupun yang merasa tersinggung oleh beliau. Tidak ada satupun yang merasa ingin dendam sama beliau. Karena kelembutan beliau. Bahkan sekalipun kepada orang yang akan menzalimi beliau. Katakanlah suraqah yang akan menebas beliau. Tapi justru beliau menyambutnya. Bahkan membalasnya bukan dengan cercaan, tapi dengan senyuman. Sekalipun Yahudi sudah meludahinya. Subhanallah, inilah kepribadian Rasulullah. Sehingga Rasulullah bukan hanya dicintai oleh kawan-kawannya, tapi oleh lawan-lawannya. Menjadi pemimpin yang abadi. Bapak dan ibu sekalian, lalu bagaimana caranya agar kita bersama dengan Rasulullah? Rasulullah sudah hidup dalam 14 lebih abad yang lalu, sementara kita belum pernah bertemu dengan beliau. Apakah kita mungkin bersama-sama dengan beliau? Dalam Asbabun Nuzul surat An-Nisa 169-170, pernah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau engkau besok lusa meninggal dunia, apakah kami bisa bersama-samamu nanti pada hari kiamat? Nabi Rasul belum bisa menjawab karena belum turun wahyu. Barulah turun wahyu. Ketika turun wahyu di situ, ketika orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan bersama-sama dengan para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin, maka barulah Rasul menjawab, akan bersama-samaku. Lalu Allah membuka jalan di dalam surat Al-Fatihah ayat 29. Kalau kita ingin bersama dengan beliau, kata Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Apakah itu sahabat? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua. Kalau ingin bersama dengan beliau, walladzina ma'ahu, yang pertama, asyidda'u alal kuffar. Tegas, keras, punya prinsip terhadap orang-orang kafir dan berbagai bentuk kekufuran. Bapak dan ibu sekalian, saya yakin bapak dan ibu sudah tegas terhadap orang-orang kafir, tapi kita belum tegas terhadap bentuk-bentuk kekufuran. Sehingga kalau di rumah kita, di lingkungan kita masih ada bentuk-bentuk kekufuran, maka kita hindar. Makanan kita, minuman kita, pakaian ibu-ibu, pakaian anak-anak kita, termasuk gaya hidup kita dalam menikmati sebuah hiburan, kita harus hati-hati dalam hal ini. Tegas terhadap bentuk-bentuk kekufuran. Yang kedua adalah ruhamau bainahum. Bapak dan ibu sekalian, saling mengasihi antar sesamanya. Makanya bapak dan ibu, kita yang hidup dalam setiap hari di kantor ini atau di rumah, tanamkan rasa kasih dan sayang. Jangan sampai kita pernah membenci, jangan sampai kita pernah menzalimi. Jadikanlah bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin dalam satu ruangan, atau mungkin dalam satu bagian, atau mungkin dalam satu kantor ini. Ada sebuah peribahasa Arab yang sangat indah sekali. Kun kal yadain wa la takun kal uzunain, katanya. Jadilah engkau seperti tangan yang dua, jangan seperti telinga yang dua. Lihat tangan kanan dan kiri. Tangan kanan, kalau misalnya minum pakai tangan kanan, makan tangan kanan, salaman tangan kanan, apakah tangan kiri pernah iri? Tangan kiri mah biasanya bagian pembersihan. Tapi kalau ada jam tangan di tangan kiri, tangan kanan tidak pernah iri. Kalau tangan kanan gatal, siapa yang garuk? Pernahkah tangan kanan menggaruk sendiri? Kalau tangan kiri gatal, siapa yang garuk? Tentunya tangan kanan. Kalau mun atel duanan aku mah silih garuk. Artinya kalau bapak dalam satu ruangan, bapak atel garuk pun lain. Ibu atel garuk, mun atel duanan silih garuk. Jangan seperti telinga yang dua. Lihat telinga kanan dan kiri. Satu ruangan, satu bagian, satu kantor, tapi seperti telinga kanan dan kiri. Jaraknya dekat tapi tidak pernah bersilaturahmi. Lihat telinga kanan dan telinga kiri. Tidak pernah ketemu sekalipun. Ketuhu, kenca, kita saruangan dengan Pak Baud banget. Sebelumnya tidak pernah saling bertanya. Ingat ya bapak-bapak, sudah saya bilang pada masa yang lalu, ya harus itu betul-betul diaplikasikan. Alhamdulillah, di Telkom ini sekalipun sekarang ini mungkin dalam suasana yang seperti, tapi senantiasa ketemu temannya sudah saling senyum, bukan? Ya, atasan ke bawahan menegur, bawahan ke atasan hormat senyum. Dan ingat, senyum di Telkom jangan lupa, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Entah pun perumah orang Telkom semuanya bawa jidar untuk senyum teh ukur. Subhanallah, indah kasih sayang di situ. Kepada istri, kepada anak, kepada lingkungan. Rahma'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada. Yang ketiga, kalau ingin kita bersama-sama dengan Rasul, kelihatan ruku dan sujud. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Alhamdulillah kita sudah terbiasa sholat tepat pada waktunya, berjamaah. Sholatnya mesti khusyuk. Sholatnya tenang, tidak pernah mencuri dalam sholatnya. Apa sih mencuri dalam sholat? Kata Nabi, asyadun nasi sarikotan. Sejelek-jeleknya manusia yang suka mencuri adalah alladhi yasriku min sholatihi, yang suka mencuri dalam sholatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasriku min sholatihi, bagaimana mencuri dalam sholat itu ya Rasul? Kata Nabi, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata fiha, tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya dan bacaannya. Bapak, kalau kita lihat sholat tahajud Rasulullah, kata Ibnu Abbas dan sahabat yang lain belum meriwayatkan, Rasul kalau habis sholat tahajud, membaca di situ, yang namanya sholat tahajud itu Rasulullah membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca surat Al-Baqarah. Ibnu Abbas mengira dibacanya cuma 100 ayat, ternyata 286 ayat. Setelah itu dikiranya mau ruku, ternyata dilanjutkan dengan membaca surat Al-Imran 200 ayat. Dilanjutkan dengan surat An-Nisa 176 ayat. Rukunya sama dengan berdirinya, iktidalnya sama dengan rukunya, sujudnya sama dengan iktidalnya, duduk di antara dua sujudnya sama dengan sujudnya. Makanya Rasulullah kalau habis tahajud bengkak-bengkak kakinya. Sampai-sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau ini sudah dimaksum dari dosa, dijamin masuk surga, tapi kenapa engkau begitu rajin tahajud ini? Apa jawabnya? Ya Humairah, atuhibu an akuna abdan syakur, apakah engkau tidak suka aku diberi gelar hamba yang pandai bersyukur? Bapak-bapak, pernahkah bapak setelah salat tahajud bengkak-bengkak kakinya? Pak, pernah enggak? Orang malah membararuh tegis dipuncelut. Karik imam lila seotik oge. Hati-hati. Bapak dan ibu, okelah kalau seperti itu, kita sulit, ya minimal kita perhiasi. Termasuk tidak cepat-cepat, jangan seperti elang menyamar ayam. Allah Akbar. Dekat mana? Kita biasakan husu dan tumanina, bapak dan ibu. Sampai-sampai mohon maaf, apabila di antara bapak dan ibu mungkin ingin buang air kecil, buang air besar, maka buang air kecil dulu. buang air besar dulu, nanti ketinggalan gak apa-apa. Daripada sekarang lagi sholatnya kikiran. Ibu-ibu yang sudah rokaat ketiga misalnya pingin kencing, batalkan sholat, kencing dulu bu. Ini banyak kalau di Masjid Nabawi lagi sholat arba'in, jamaah Indonesia itu ngejar arba'in, padahal itu sunat, tapi lupa dengan pokok bahwa sholat itu mesti betul rukunnya. Akhirnya mau kencing pun ditahan, dasian ketinggalan arba'in. Ninggang di sholat isya. Bapak tahu kan sholat isya di Masjid Nabawi? Setengah jam. Akhirnya kikiran. Akhirnya apa yang terjadi karena tidak kuat ngompol, bukan? Makanya sekarang kalau yang sudah tua harus pakai pamper. Bapak dan Ibu, inilah mencuri dalam sholat. Atau mungkin banyak gerak dan lain sebagainya. Termasuk Bapak, kita harus mulai meningkatkan wawasan keilmuan tentang sholat itu sendiri. Agar tidak picik. Saya yakin alhamdulillah orang-orang Telkom tidak seperti di tempat yang lain. Seperti sekalian di sini, sholat seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kalaupun ada perbedaan tidak apa-apa. Kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, orang Nigeria kalau sholat. Allahu Akbar. Tidak mengangkat tangannya takbiratul ihram itu. Saya tanya, ya Syekh, limadza la tarfa yadayk? Kenapa tidak mengangkat kedua tangan? Apa jawabnya? Ya akhi, as-salatu muftatahun bitakbir, laisa birafil yadayn. Salat itu dimulai dengan takbir, bukan dengan mengangkat kedua tangan. Pikir-pikir benar oge si hideung. Ketika salam, assalamu alaikum. Satu kali. Saya tanya, ya Syekh, limadza salamu kamaratan wahidah? Kenapa satu kali? Ya akhi, as-salatu mukhtatamatun bitaslim, laisa bimaratain. Salat itu ditutup dengan salam, bukan dengan dua kalinya. Benar, kita ingin ngaji itu gitu. Orang Mesir, orang Pakistan duduk tahiyat akhir sama dengan duduk tahiyat awal kita. Tapi subhanallah di sana tidak picik, tidak parah saya. Di Masjid Raya Bandung, alun-alun Pak. Ada yang sholat dua orang berjamaah, belum kenalan. Belum, dia tahu satu sama lainnya. Sholat berjamaah, yang satu jadi imam, satu jadi makmum. Ketika tahiyat, yang jadi imam selanjutnya bergerak. Ada dasarnya ada yang disalahin. Di Persis juga ada yang bergerak, ada yang tidak. Lalu yang jadi makmum tidak bergerak, diam aja. Ketika salam, assalamualaikum. Assalamualaikum, yang jadi imam tidak mengusap wajah. Yang jadi imam mengusap. Padahal kalau ngerti untuk diusap dengan kaget, pek cuma ente. Yang penting mah udah salam. Tapi karena picik, lalu melihat, kenapa kamu diusap? Salah tuh kamu. Dulu Rasulullah salatnya di padang pasir kotor, matak diusap. Sekarang di karpet bersih, gak usah diusap. Bayangkan belum kenal, udah dicaci maki memang enak. Atau jadi esmosi, Pak. Apa jawabnya? Hei, borokokok. Aing mengusap kalian terusap usap benana sia. Kenal aku? Lier dengan isya sikian kita tadi. Aing habis sholat jadi gelut. Ini jangan sampai terjadi. Makanya ini perlu pengkajian terus menerus. Subhanallah. Setiap Senin kami sedang mengkaji. Agar tidak picik. Satu sama lain saling menghargai. Bapak dan Ibu. Tarahum ruk'an sejadah. Termasuk Bapak dan Ibu. Mungkin. Kalau mungkin kita sedang memimpin berjamaah lihat. Bapak jadi imam, gak apa-apa surat yang pendek. Tapi mungkin lagi tahajud, sholat-sholat yang... Jadi variasi lah. Jangan sebelum masuk Telkom, sekarang mau pensiun. Jangan rubah-rubah itu bacaan sholat. Anger weta. Kulhu palak binas in al-tohina kulia al-hukumut watini waduha. Balik lagi. Bukannya tidak boleh, boleh. Tapi minimal keluar dari Telkom inilah ayat-ayat pilihan yang dibaca. Kalau Rasulullah Surah Al-Baqarah kita mah awal atau sama akhir. Jangan seperti mohon maaf kalau ada orang Jawa ya. Seperti anak-anak dari Jawa pindah ke Bandung. Dari TK sampai SMP nyanyinya itu aja. Nyanyi ke depan, iya Pak. Gundul gundul pancuncul gembelengan. Pas SD nyanyi ke depan, iya Pak. Gundul gundul pancuncul gembelengan. Pas SMP nyanyi ke depan. Gundul gundul pancuncul gembelengan. Pas SMP nyanyi ke depan. Sebelum nyanyi ke depan, kata temannya yang sebangku dari SD, awas ya lo mau nyanyi gondol-gondol pancuncul. Ayo magis bos kan nyanyi tawai. Nyanyi apa? Yang lain dong. Ya tuh mau nyanyi yang lain. Ayo nyanyi yang lain. Halo halo Bandung dong. Oh anger kan. Bapak dan Ibu sekalian tingkatkan kualitas. Yang keempatnya yabdaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau kita ingin bersama-sama dengan Rasulullah nanti dari kiamat, maka tanamkan dalam diri kita, kita senantiasa mencari ridho Allah, mencari karunia dan ridho Allah. Termasuk dengan profesi Bapak sekarang ini, jadilah menjadi yang terbaik. Sebab liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, mau tidak mau kita akan menghadap Allah. Semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kata Nabi, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbu, tidak ada satupun di antara kalian kecuali nanti Allah akan bertanya secara langsung, satu persatu, one by one, akan ditanya satu persatu tentang perbuatannya. Fayanzuru aymana minhu, ketika melihat ke sebelah kanan, la yara, tidak melihat apa-apa, illa maqaddam, kecuali perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia. Fayanzuru atama minhu, ketika melihat ke sebelah kiri, la yara, tidak melihat apa-apa, illa maqaddam, kecuali perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia. Subhanallah, kelihatannya nih bapak-bapak di Telkom ini, kalau misalnya melihat ke sebelah kanan nanti, sedang berzikir, sedang tadarus, sedang ngaji, sedang tahajud, kerja, sedang gigi. Ketika melihat tugas kanan, sedang sedekah, sedang infak, sedang umroh, subhanallah. Coba bayangkan kalau kita melihat ke sebelah kanan, bergaple, lagi zina, lagi maksiat, astagfirullahaladzim, itu yang kita tidak inginkan. Sayang jurbaina aidihim, ketika melihat di depannya, layarot, tidak melihat apa-apa, illan nar, kecuali api neraka, tilqa alwajhi, yang menghadap ke wajahnya. Makanya kata Nabi, fattakun nar walau bisyikit tamrah, engkau harus takut akan api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Bapak dan ibu, makanya kita, apapun yang kita lakukan akan berhadapan dengan Allah. Makanya ketika sekarang ini kita harus melakukan, jadilah bapak, kalau katakanlah sekarang menjadi seorang pegawai, jadilah pegawai yang baik, seorang pimpinan-pimpinan yang baik. Dan ketika kita melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana, sekalipun kita tidak dilihat oleh atasan, sekalipun kita tidak dilihat oleh kepala bagian ataupun oleh siapapun, tapi kita sedang dilihat oleh Allah. Allah menyaksikan apa yang kita perbuat, termasuk malaikat raqib dan atid senantiasa mencatat perbuatan kita. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, jangan pernah takut tidak ada balasannya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita, kalau memang itu positif, akan ada catatannya dan kita akan mampu melihatnya. Sekecil apapun perbuatan kita, kalau memang itu jelek, walaupun itu sebesar zarah, akan dicatat juga. Makanya bapak dan ibu, tanamkan bahwa kita ini sedang mencari ridho Allah, sehingga kita bekerja dengan tulus dan ikhlas, bukan karena siapa-siapa, tapi betul-betul ini pengabdian kepada Allah. Angel principle, malaikat, prinsip-prinsip malaikat, sekalipun tidak orang yang tepuk tangan, tidak ada orang yang memuji, tapi saya akan melakukan tetap yang terbaik. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Bapak dan ibu sekalian, jangan kita pernah melakukan ingin dipuji oleh manusia. Itu dalam bahasa agama ria, dan itu akan rugi sendiri. Bapak dan ibu ingat sebuah anekdot, anak muda ketika apel ke calon mertuanya, ke rumah calon mertuanya, dia biasanya ngomongnya kasar, tapi karena ingin dipuji oleh sang calon mertua, ngomongnya jadi lemes. Cep, makan dulu cep ya. Cekap juga diimalahkan, jadi cekit. Itu lebih sopan dari cekap. Cekit. Disuguhan sukro, cekit-cekit lapar, dirau eta sukro. Ai parengarau sukro, sukro ibu nakir ka dapur, tiba-tiba datang lagi ibunya. Malu, tindakan penyelamatan dilebetkan karena pesa kelancingan daerah. Akhirnya ngobrol kesana kemari, saking gembiranya ketika pulang betulin sepatu poho karena sukro. Eta mah borolo teh sukro. Cek calon mitohana teh cep-cep sakentana we canak sarang kelerna. Entak jangan melakukan sesuatu karena manusia bakal kapangi modal. Dan yang terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu, simahum fi wujuhi min athari sujud, kelihatan di wajahnya itu bekas-bekas tanda sujud. Dalam artian, bukan berarti digesek-gesek biar hitam, bukan. Atau mungkin ketika sujud dikitu-kitu, bukan. Tapi akan kelihatan siapa sih yang ahli sujud itu. Subhanallah, dia bukan hanya tunduk di atas sajadah, tapi di luar pun dia tunduk akan hukum-hukum Allah. Banyak sekarang ini di antara kita, sajadahnya itu hanya sebesar ini. Akhirnya ketika keluar masjid, ketika keluar dari sajadah itu, kelakuan ate anger gitu deh. STMJ, salat terus, maksiat jalan. Seperti itu, insyaallah keluar besar. Kalau kami tidak seperti sajadahnya di mana-mana. Bukan hanya di Masjid Darul Ihsan, bukan hanya di rumah tapi di mana-mana berada pun, ditugaskan kemanapun sedang mengabdi kepada Allah sebagai khalifah fil ar, sehingga sajadahnya di mana-mana, bekas-bekas tanda sujudnya selalu menyinari wajahnya. Subhanallah. Bapak dan ibu, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berhasil memimpin keluarga kita, kita berhasil di dalam karir kita, kita sukses di dalam dunia kita, dan mudah-mudahan itu semua dijadikan amal soleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu, demikian saja apa yang dapat saya sampaikan.